الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi dhawil kitab wa sunnah. Berkata al-muallifu hafidhahullahu ta'ala al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, man yu'dharu bitarkil jama'ah, siapakah orang-orang yang diberi udzur untuk meninggalkan salatul jama'ah. Setelah sebelumnya beliau menjelaskan bahwa menegakkan salatul jamaah bagi laki-laki yang telah mencapai usia balig hukumnya wajib, wujuban ainian, hukumnya adalah fardu ain, yang apabila seorang meninggalkannya maka dia berdosa besar, akan tetapi salat yang dikerjakan hukumnya sah. Namun ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka diberi uzur untuk meninggalkan salatul jamaah disebabkan karena ada sesuatu yang menyebabkan dia terhalangi untuk melaksanakan salatul jamaah. Yu'dharul muslimu bitarkil jama'ati fil ahwalit taliyah, seorang muslim diberi uzur untuk meninggalkan salatul jamaah dalam beberapa keadaan berikut ini. Yang pertama, al-maridhu, seorang yang dalam keadaan sakit diberi udzur untuk tidak menghadiri salatul jamaah. Maradhan yalhaquhu minhu masyaqqatun. Yang dimaksud orang yang sakit di sini adalah sakit yang akan menyebabkan dia merasa kesulitan, merasa berat. Lau dhahaba ilal jama'ah, apabila dia mendatangi salatul jama'ah. Sakit yang apabila dia mendatangi salatul jama'ah, maka dia merasa berat, dia merasa sulit, disebabkan karena rasa sakit yang dideritanya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun. Tidak ada dosa bagi seorang yang buta, demikian pula seorang yang dalam keadaan pincang, untuk tidak mengikuti jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang yang memiliki udzur seperti sakit, sakit yang menyebabkan dia dimudaratkan apabila dia mendatangi salatul jamaah, maka diperbolehkan baginya meninggalkan salatul jamaah. Walannahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma marida takhallafa anil masjid. Kemudian dalil yang kedua dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada saat Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam keadaan sakit, maka beliau tidak salat di masjid. Faqala, dan beliau mengatakan, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkanlah kepada Abu Bakar agar beliau yang salat memimpin kaum muslimin. Beliau sendiri tidak mendatangi salatul jamaah disebabkan karena beliau dalam keadaan sakit. Waliqauli Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, demikian pula perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu aw maridun. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa laqad ra'aytuna, dan sungguh aku melihat kami, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun, tidaklah seorang itu meninggalkan salatul jamaah di antara kami kecuali orang yang munafik. Illa munafiqun qad ulima nifaquh. Seorang yang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya, munafiknya itu masyhur. Diketahui bahwa dia adalah seorang munafik. Artinya orang yang masih tersembunyi kemunafikannya itu masih mendatangi salatul jamaah. Adapun yang benar-benar meninggalkan salatul jamaah, maka mereka ini orang yang jelas kemunafikannya. Naam, au maridun, atau seorang yang dalam keadaan sakit. وكذلك الخائف حدوث المرض لانه في معناه. Demikian pula termasuk di antara hal ini adalah seorang yang mengkhawatirkan dirinya terkena penyakit. Apabila dia keluar untuk melaksanakan salatul jamaah sementara dia tidak memiliki payung misalnya, hujan turun. Yang apabila dia terkena air hujan maka dapat menyebabkan kemudaratan. Maka dia mengkhawatirkan menimbulkan penyakit pada dirinya. Maka ini hukumnya sama, menjadi udzur baginya untuk meninggalkan salatul jamaah. Li'annahu fi ma'na. Karena ini maknanya sama, bahwa dia memiliki udzur dalam hal ini. Jadi ini yang pertama, seorang yang dalam keadaan sakit. Sakit yang apabila dia mendatangi salatul jamaah menyebabkan penyakitnya semakin parah atau menyulitkan dia, dia merasa berat untuk mendatangi al-jamaah disebabkan karena sakitnya. Adapun sakit-sakit yang tidak berat bagi dia apabila dia melaksanakan salatul jamaah, maka itu bukan udzur. Itu bukan udzur. Seorang sakit hati misalnya, atau kemudian sakit-sakit yang ringan, sakit flu ringan biasa, atau ada yang luka sedikit, tidak memudaratkan apabila dia keluar mendatangi salatul jamaah, maka yang demikian bukan udzur. Yang kedua, al-mudafi'u ahad al-akhbathain. Seseorang yang menahan salah satu dari al-akhbathain, buang air kecil dan buang air besar. Dia haqin, dia sedang menahan kencingnya, atau dia sedang menahan buang air besar. Ya, apabila dia mendatangi salatul jamaah maka memudaratkan dia. Ya, memudaratkan dirinya karena dia menahannya. Atau man bihadrati ta'amin muhtaj ilaih, atau seseorang yang hendak mengerjakan salat sementara hidangan makanan telah siap. Hidangan makanan telah siap dan dia membutuhkan dan berkeinginan untuk memakan makanan tersebut. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata bi hadrati ta'am wa la wa huwa yudafi'u al-akhbathain. Tidak ada salat di saat hadirnya makanan. Yani ditegakkan iqamatus shalah sementara hidangan telah siap. Ya, apabila hidangan itu telah siap, ini syarat pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dia berkeinginan untuk memakan makanan tersebut. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, al-qudrah ala tanawulihi. Dia memiliki kemampuan untuk mengambil makanan tersebut. Baik secara syar'i, demikian pula secara hissi. Secara syar'i, misalnya dia lapar, dia ingin makan, tiba waktu sholat, makanan telah siap. Namun dia berpuasa. Maka berpuasa tidak diperbolehkan makan. Maka dalam hal ini dia tetap mengerjakan sholat. meskipun dia berkeinginan untuk memakan makanan tersebut. Atau secara hissi, sholat telah ditegakkan sementara makanan telah siap, tapi panas, panas sekali, yang kalaupun dia duduk dia akan menunggu dalam waktu yang lama. Dia menunggu dalam waktu yang lama. Maka yang seperti ini dia mendahulukan sholatul jamaah. Dia mendahulukan sholat al-jamaah. Demikian pula halnya seorang ketika dia menahan kencing, maka dia menyelesaikan buang hajatnya. Dan inti dari hal ini adalah seorang senantiasa menjaga kekhusyuan di dalam sholat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan keutamaan khusyuk di dalam sholat. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang di dalam sholatnya dalam keadaan khusyuk. Dan di antara salah satu bentuk kekhusyuan atau di antara salah satu hal yang menyebabkan seorang khusyuk dalam sholatnya adalah konsentrasi. Hadurul qalb baina yadillah azza wa jal. Hadir hatinya. Dia senantiasa konsentrasi dalam sholatnya. Tidak berpikiran kesana kemari. Ya, sementara seorang yang apabila makanan telah siap dan dia berkeinginan untuk memakan makanan tersebut, ini akan merusak konsentrasinya sehingga menyebabkan hilangnya kekhusyuan di dalam sholat. Demikian pula halnya seorang yang menahan buang air kecil dan buang air besar. Seseorang menahan, ini menyebabkan hilangnya konsentrasi dan hilangnya kekhusyuan di dalam sholat. Oleh karena itu ini semua menjadi udzur bagi seseorang untuk meninggalkan sholatu al-jamaah. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.